Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Yahya ibn Bukair wa Yahya ibn Abdillah ibn Bukair mansubun ila Jeddah, dinisbahkan kepada kakeknya. Qala haddathana al-Layth, huwa al-Layth ibn Sa'ad Abu al-Harith al-Fihmi, imam ahli Mesir, imamnya orang Mesir pada masanya, Layth ibn Sa'ad. An Uqail ibn Khalid, an ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab al-Zuhri, Abu Bakar. Qala akhbarani Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, putranya Zaid bin Thabit, salah seorang dari fuqaha ahli Madinah as-Sab'ah, ahli fiqih Madinah yang tujuh. Kharijah bin Zaid bin Thabit termasuk ulama Madinah pada masa itu. Anna Ummul Ala imra'atan minal ansar bayatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarat, bahwasanya Ummul Ala, seseorang wanita dari Ansar yang pernah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, akhbarat, memberitakan kepada Kharijah, annahu uqtusimal muhajiruna qur'atan, bahwasanya dahulu orang-orang muhajirin dibagi-bagi penempatannya di Madinah, qur'atan, dengan menggunakan undian. Pada awal mula kedatangan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang muhajirin dibagi-bagi, ditempatkan di rumah-rumah orang-orang Ansar. Pembagiannya menggunakan qur'ah, diundi. Fatara lana Uthman ibn Mad'un, ternyata yang muncul, yang terbang, yang muncul untuk kami, nama Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Ini Uthman bin Mad'un ini masuk dalam bagiannya Ummul Ala. Fa'anzalnahu fi abiyatina, maka kami turunkan dia, kami singgahkan dia, kami tempatkan dia di rumah-rumah kami. Fawaja'a waja'ahu alladhi tuwfiya fi. Kemudian setelah itu Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu waja'a, sakit keras, waja'ahu alladhi tuwfiya fi, sakit yang dia wafat padanya. Falamma tuwfiya, maka tatkala dia meninggal dunia, wafat, wa ghusila, sudah dimandikan, wa kuffina fi athwabih, dan dikafani pada baju-baju kafannya, dakhala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk menemui jenazah Uthman bin Mad'un tadi. Faqultu, maka saya berkata, kata Ummul Ala, rahmatullahi alaika Abu Sa'ib, semoga rahmat Allah untuk engkau wahai Abu Sa'ib, fa syahadati alaika laqad akramaka Allah, persaksianku untukmu, sungguh Allah akan, atau sesungguh Allah memuliakan kamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, wa ma yudriki annallaha akrama, siapa yang memberitahu kamu, tahu dari mana kamu Allah memuliakan dia. Faqultu, maka saya bertanya, bi abi anta ya Rasulullah, dengan bapakku engkau ya Rasulullah, faman yukrimuhullah, lalu siapa yang dimuliakan oleh Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, amma huwa faqad ja'ahul yaqin, adapun dia Utsman bin Maz'un telah datang kepadanya al-yaqin, al-maut. Dia sudah mati. Wallahi demi Allah, inni la arju lahul khair. Sungguh aku mengharapkan kebaikan untuknya. Wallahi ma adri, sungguh demi Allah aku tidak tahu. Wa ana Rasulullah, padahal aku adalah Rasulullah. Ma yuf'alu bi, apa yang akan diperlakukan terhadap aku. Saya sendiri demi Allah enggak tahu. Saya Rasulullah, saya tidak tahu bagaimana nasibku nanti. Qalat, berkata Ummul Ala, fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada. Demi Allah aku tidak akan lagi mentazkiyah. Ya, mentazkiyah seseorang pun setelahnya selama-lamanya. Waqala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sa'id ibn Ufair. Wa Sa'id ibn Katsir ibn Ufair Al-Misri. Qala haddatsana Laits mithlahu. Wa qala Nafi' ibn Yazid an Uqail ma yuf'alu bihi. Apa yang diperbuat dengannya. Wa tabi'ahu Shu'aib. Wa Shu'aib bin Abi Hamzah. Wa Amr bin Dinar wa Ma'mar. Ma'mar, tiga-tiganya itu menguatkan Uqail, ya kan, menguatkan Nafi', menguatkan Uqail dalam riwayatnya dia dari Ibnu Syihab. Hadis ini kana tina azakumullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan boleh masuk menemui sang mayit ketika sang mayit sudah dikafani. Ya, sebagaimana tindakannya Rasulullah SAW masuk menemui Utsman bin Maz'un radhiyallahu an ketika sudah wafat, dimandikan dan sudah dikafani pada bajunya, pada baju kafannya, kain kafannya. Yang sebelumnya pada peristiwa kematian Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk menemui Rasul ketika beliau sudah meninggal dunia dan ditutupi jasadnya dengan burdah hibarah. Itu sebelum dikafani. Sehingga menunjukkan barakallahu fikum kebolehannya pada dua keadaan tadi. Ketika sudah wafat, belum dimandikan, belum dikafani, boleh dijumpai. Keadaan yang kedua, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dibungkus dengan kain kafan, boleh pula untuk masuk menemuinya. Dua-duanya boleh. Dengan riwayat-riwayat yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini barakallahu fikum juga menerangkan kepada kita jawazul qur'ah, diperbolehkan mengadakan undian. Al-qur'ah dalam Islam digunakan dalam beberapa keadaan. Al-qur'ah mengundi dalam Islam digunakan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, tazahumul huquq wala murajjiha li ahadiha. Tazahumul huquq, zahma, saling berebutnya hak, ya, saling berebutnya hak, saling berdesakannya hak, dan tidak ada yang menguatkan salah satunya. Jadi satu hak ya diperebutkan oleh banyak pihak, tidak ada salah satu pun dari mereka yang lebih rajih, yang lebih kuat. Maka diadakan yang namanya qur'ah. Qur'ah. Misal dalam babul imamah, dalam bab keimaman, siapa yang berhak menjadi imam sholat. Didapati ada 2-3 orang yang aqra'uhum li kitabillah, lebih qari' tentang kitabullah. Semuanya sama. Terkait dengan sunnah semuanya sama, terkait dengan umur semuanya sama, terkait dengan masuk Islam semuanya sama. Tidak ada tarjih sama sekali. Maka diadakan yang namanya qura'ah. Yang muncul namanya berhak sebagai imam. Atau dalam babul azan, terkait dengan muadzin. Ada 2-3 orang yang bagus suaranya, yang lantang suaranya, sesuai dengan ketentuan muadzin. Ya, tazahum, tidak ada tarjih. Mana ini dari 3 orang ini? Diadakan yang namanya qura'ah. Wahakadha. Ini yang pertama, ikhwan, tazahumul huquq wala murajjiha li ahadiha. Keadaan yang kedua yang digunakan pada jalan qur'ah, ialah inda ibhamil huquq, ketika tidak diketahui mubham haknya ini punya siapa. Tidak diketahui hak ini punya siapa, mubham, masih mubham. Barakallahu fikum. Maka diadakan yang namanya Al-Qur'ah. Barakallahu fikum. Dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'ah itu terjadi pada yang pertama Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, fastahama fakana minal muhammudhadin. Yang kedua pada kisahnya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, ketika mengadakan Qur'ah untuk mengasuh Maryam alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan ada lagi yang ketiga? Ada lagi yang ketiga? Dua. Lah iya, Nabiullah Zakaria terkait dengan pengasuhan Maryam alaihissalam. Dua itu terkait dengan babul Qur'ah. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Saya faham insyaAllah ya. Itu. Jangan difahami yang namanya Qur'an itu undian berhadiah yang ada di bank-bank dan semisalnya. Bukan, itu namanya qimar. Undian judi. Yang ini namanya Qur'an, sesuatu yang harus diundi untuk mengetahui siapa yang paling berhak mendapatkan hak tadi, atau siapa sahibul hak tadi, yang pemilik hak tadi ketika masih mubham. Barakallahu fikum. Mau diterapkan kaidahnya ini. Ada Musran. Musran punya istri empat. Misal. Ya, misal lah yurat. Dalam pembahasan kaidah fiqhiyah, al-misal la yurat, tidak boleh ditolak, tidak boleh dibantah. Sekedar contoh, urusan betul, salah, nyata, enggak nyata, itu belakangan. Al-misal la yurat. Musran punya istri empat. Dia mengatakan, talaqtu wahidatan min nisa'i walam yusammiha. Saya ceraikan satu dari istri-istriku tadi. Tapi dia enggak menyebutkan nama. Yang mana? Yang Zainab apa yang Maryam apa yang Khadijah apa yang Aisyah, enggak tahu sudah. Yang mana ini sudah? Saya ceraikan satu dari si saya. Walam yusammiha. Kira sebutkan namanya. Ketika dituntut oleh istrinya atau keluarganya atau pengadilan dan segala macam. Pak Musran, yang mana yang diceraikan ini? Waduh, lupa saya. Yang mana dulu? Lupa saya. Saya enggak ingat ini. Siapa yang saya ceraikan ini? Madza yalzamuka ya Musran? Apa konsekuensi daripada ucapan kamu ini wahai Musran? Ceraikan semua? Atau bagaimana ya khana Musran? Diundi? Ikhlas? Nama ya khan. Fihi qawlani. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yalzamuhu talaqul jami'. Konsekuensinya dia harus menceraikan semua istrinya dikarenakan tidak ada yang lebih berhak untuk ditahan. Yang kedua, menggunakan Qur'ah. Wa hadza huwal aqrab, ini lebih mendekati barakallahu'alaikum, menggunakan yang namanya Qur'ah diundi, yang keluar namanya itu yang dicerai. Tergantung bagaimana cara undiannya. Yang keluar namanya enggak dicerai, ya sudah. Keluar namanya enggak cerai. Keluar namanya enggak cerai. Tinggal dua. Siapa yang keluar namanya ini? Maka yang enggak keluar namanya dicerai. Terserah. Yang penting dengan cara Qur'ah. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini qala bin azakumullah juga menunjukkan kepada kita bolehnya mendoakan orang mayit dengan kata-kata rahmatullahi alaik. Rahmatullahi alaik. Semoga rahmat Allah atas engkau wahai fulan, atau rahimakumullah, rahimakallah, atau rahimahullah. Ini yang syar'i, mendoakan rahmat tidak boleh dengan bahasa kepastian almarhum. Itu ada unsur jazm, ada la yajuz. Al-aula tarkuh, ditinggalkan barakallahu fikum, yang syar'i, yang sesuai dengan bimbingan agama Allah, dengan lafaz doa rahimahullah. Allah yarhamu, Allah yarham, rahmatullahi alaih, rahmatullahi alaik. Ya, nyebut orang mati. Fulan, sudah meninggal. Fulan, Allah yarham. Fulan rahimahullah. Fulan rahmatullahi alaih. Tidak ada unsur jazm, yang ada doa. Juga dalam hadis ini, barakallahu fikum, diambil faedah. Tayyib. La adamu jawaz asyahadah alal mayyit. Tidak boleh mempersaksikan sesuatu atas mayyit. Namanya syahadah. Langsung dengan ta'yin syahadah. Imma syahadah bil khair wa imma syahadah bis syarr. Adalah yajuz. Di sini Rasulullah SAW mengingkari ucapannya Ummul Ala. Fasyahadati alaika laqad akramakallah. Ini yang diingkari sama Rasul. Wa ma yudriki anallaha akramah. Siapa yang memberitahu kamu kalau Allah memuliakan dia? Ini tidak boleh. Sebab yang namanya syahadah alal mu'ayyan, ini menyelisih prinsip agama. Tidak boleh, ikhwan. Ya, ini yang dilarang mempersaksikan kepada orang tertentu dengan sebuah kebaikan atau sebuah kejelekan, atau bil jannah atau bil nar. Hadzal yajuz. Kecuali apabila ada nas dalil yang menyebutkan demikian dalam Alkitab ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang boleh seperti yang dicontohkan dengan Rasul ialah wallahi inni la arju lahu al khair. Kata-kata itu, ikhwan. Wallahi inni la arju lahu al khair. Sungguh demi Allah aku mengharapkan kebaikan untuknya. Hadza huwa. Sudah dipaham ya? Itu namanya raja lil muhsin wal khauf alal musyi. Ketika dia mati dalam keadaan mati baik, kita mengharapkan kebaikan untuknya. Ketika dia mati dengan mati yang jelek, kita mengkhawatirkan keadaannya. Dan tidak boleh asyhadah alal mu'ayyan bil jannah au bin nar. Tidak boleh mempersaksikan orang tertentu dengan surga atau dengan neraka. Hadza mafhum? Ini prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dari sini barakallahu fikum, dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, tidak diperbolehkan mengklaim atau mempersaksikan pada orang tertentu dengan syahadah asyahid fulan, yang mati syahid fulan, asyahid fulan, adalah yajuz. Hukumnya haram, hukumnya enggak boleh, sebagaimana dalam hadis ini barakallahu fikum. Naam, ini semua adalah prinsip-prinsip yang harus dipahami, prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam ya ikhwan. Barakallahu fikum. Juga ada larangan tazkiyah ala ahad. Ada mujawaz at-tazkiyah ala ahadin. Tidak boleh memberikan tazkiyah, rekomendasi pensucian diri pada seseorang. Yang diperbolehkan ialah akan menyebutkan kebaikan seseorang, fulan adalah orang yang baik, orang yang demikian, orang yang demikian, orang demikian, dan dia mengatakan setelah itu ahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzaki alallahi ahad. Hakala. Itu lafaz yang syar'i yang dicontohkan dalam sunnah. Ya, lihat ada seorang yang masyaallah ala sunnah, orang yang di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj, orang yang kokoh manhajnya, salabah, sunnah, orang yang dikenal khair, kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia, kita mengatakan nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala nuzaki alallahi ahada. Kita menduga dia demikian, Allah yang menghisab dia. Dan kami tidak mentazkiyah atas Allah siapapun atas nama Allah. Hadza huwa syar'i. Gitu ya. Dengan tanpa ada jazm. Hadza wadih. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Ghundar, Muhammad bin Ja'far. Kalau Muhammad bin Bashar, lakapnya Bundar. Kalau Gundar, Kathir. Gundar di kalangan para rawi, banyak ya. Tapi yang paling masyhur adalah Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far, muridnya Syu'bah. Anda lihat dalam buku Mustalah, semua orang yang berkunyah dengan Gundar, namanya Muhammad bin Ja'far. Para rawi, ya, para rawi yang memiliki kok kunyah, afwan. Para rawi yang memiliki lakab gelar Gundar, namanya semuanya Muhammad bin Ja'far. Bedanya ya masing-masing generasi, masing-masing orang. Tapi yang paling masyhur Gundar hadza. Muhammad bin Ja'far Gundar yang meriwayatkan hadis dari Syu'bah bin Al-Hajjaj radhiyallahu rahimahullahu taala. Qala haddatsana Syu'bah ibn Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Qala sami'tu Muhammad ibn Al-Munkadir. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya pernah mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, "Lamma qutila abi." Tatkala ayahku terbunuh. Ini bahasa yang tepat untuk orang-orang yang mati dalam medan perang, dalam front jihad fi sabilillah. Dengan bahasa kutila. Tidak mengatakan mata, itu enggak, tapi kutila. Terbunuh. Ya, itu yang syar'i. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un inna rabbihim yurzaqun. Qutilu fi sabilillah, bukan matu fi sabilillah. Itu lafaz yang syar'i. Lamma qutila abi, ketika ayahku terbunuh, ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki. Maka saya pun membuka thawb, membuka kain kafan dari wajahnya dan aku menangis. Wa yanhauni anhu, mereka para sahabat melarang aku dari tindakan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani, sementara Nabi alaihi salatu wasallam tidak melarang aku. Fa ja'alat ammati Fatimah tabki, mulai ammahku, bibikku, saudara ayah Fatimah nangis. Fatimah ini saudari kandung Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, sehingga namanya Fatimah bintu Amr, saudaranya Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir. Ketika Fatimah ini menangis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tabkin aw la tabkin, kamu mau nangis atau kamu enggak nangis, mazalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha, para malaikat senantiasa menaungi dia dengan sayap-sayap mereka. Hatta rafa'tumuh, hingga engkau, hingga kamu angkat jenazahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, taba'ahu Ibnu Jurayj, qala akhbarani Ibnu Al-Munkadir sami'a Jabiran radhiyallahu an, taba'ahu ay Syu'bah. Dikuatkan oleh Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj. Hadis ini juga demikian barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang kebolehan memasuk atau menemui orang yang telah mati setelah dikafani. Sebagaimana Jabir menemui bapaknya setelah dikafani. Dan boleh membuka kain kafannya untuk melihat wajahnya. Barakallahu fikum. Boleh pula mencium keningnya seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arba. Boleh pula menangis dengan syarat tidak ada unsur niyahah. Menangis sedih ya Ivan, nangis tidak ada masalah, tapi tidak ada unsur niyahah. Histeris gitu ya, histeris caci maki atau teriakan-teriakan ala jahiliyah, tidak ada unsur niyahah. Barakallahu fikum. Ada ya jus. Hadis ini qanafina azakumullah menerangkan kepada kita tentang fadilah ayahnya Jabir. Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari. Beliau terbunuh di medan perang. Dan dari lafaz hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin Haram ma kutila syahida, mati syahid. Penerus mengatakan ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tuhu. Ya, ini lafaz kemuliaan yang menunjukkan dia mati syahid atau terbunuh syahid. Nama ya. Tahu dari mana Rasulullah SAW malaikat menaungi dia? Apa Ustaz? Dari mana? Dari wahyu. Dikasih wahyu. Ada malaikat gitu. Nama ya kan. Ima dari wahyu atau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabiullah kita Muhammad alaihi wasallam para malaikat yang menaungi dengan sayapnya. Saya paham ya? Adapun terkait dengan selain Rasul alaihi wasallam, malaikat itu alamun ghaibi, alam gaib. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat wujud asli malaikat. Yang dilihat hanya jelmaan malaikat. Yang melihatnya ialah Rasulullah SAW. Hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya malaikat memiliki sayap. Bi ajni hatiha. Masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang punya dua, ada yang punya tiga, ada yang punya empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambahkan penciptaan mereka seperti yang Allah kehendaki. Malaikat Jibril alaihi wasallam memiliki 600 sayap. Kita imani sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam. Naam, qara'na hadithain. Hadis Jabir bin Abdullah wa hadis Ummul Ala Al-Ansariyah. Yuhfadhani insyaallah taala. InsyaAllah. Apa hukum membeli makanan yang di dalamnya ada hadiah tanpa diundi? Tetapi tidaklah ia membeli makanan tersebut kecuali dikarenakan hadiah yang ada di dalamnya. Tewehan, hadiah langsung, membeli makanan atau sesuatu barang dengan hadiah langsung tanpa diundi, itu diperbolehkan dengan persyaratan. Satu, barang yang dibeli atau yang dijual mubah, bukan barang haram. Dua, hadiah yang diberikan kepada kita, hadiah yang juga bersifat mubah, bukan barang haram. Tiga, membeli barang tersebut untuk kebutuhan normal sebagaimana biasanya. Ya biasa beli jajan tadi, kadang beli, kadang tidak, gitu ya. Membeli untuk hajat, untuk sebuah kebutuhan. Pas beli kok dapat, alhamdulillah. Tetapi kalau kemudian dia tidak dia membelinya bukan karena sebuah hajat, sengaja beli untuk hadiah tadi. Misalkan makanan apa yang ada hadiahnya? Makanan apa? Makanan apa? Makanan apa? Mat? Apa? Oh, kopi. Oh, hadiahnya. Kopi, hadiahnya apa? Loh, kalau dia gelas ya langsung. Beli satu renteng itu ada gelas satu. Itu kalau sudah diundi langsung ya. Nanti beli nggak beli segitu itu. Yang harus buka di dalamnya yang nggak diketahui mungkin ada hadiah uang 5.000 atau uang 10.000 atau 100.000 atau ada tertulis sepeda gunung atau mobil atau motor gitu ya. Misalkan begitu. Kopi misalkan. Nanti minum kopi paling pol sehari sekali itu sudah masya Allah itu kadang yang nggak minum kopi. Tapi begitu melihat ada hadiah, ada mobil, ada rumah, ada motor, sepeda gunung. Wah, mantap ini. Akhirnya apa? Borong kopi. Beli satu bal kopi saset. Salah satu bal ya, yang banyak itu, atau isinya berapa itu ya Pak. Borong semuanya. Harapannya apa? Dapat hadiah tadi. Buka, dibuka, dibuka. Kopinya tuang semuanya ya Pak. Taruh sebuah tempat, dibuka, dibuka, dibuka. Dari mulai awal sampai akhir, tidak ada yang, tidak ada hadiahnya sama sekali. Aduh, melompong dah. Itu satu bal itu dimasukkan di mana itu ya Pak ya. Penasaran dia, beli lagi. Kopi lagi, satu bal lagi. Dibuka lagi, dibuka lagi, dibuka lagi. Sampai ketemu. Nah, ada hadiahnya. Apa itu? Selamat, Anda mendapatkan uang 5.000. Allah Ustaz. Satu bal harganya berapa? Uang 5.000. Dibuka lagi, buka lagi. Nah, ada lagi. Selamat, Anda mendapatkan setrika. Misal begitu. Ditukarkan setrikanya tadi itu. Setrika merek yang ecek-ecek itu. Harganya cuma 20.000. 25.000. Dia sudah mengeluarkan uang ratusan ribu. Yang semacam ini tidak diperbolehkan dikarenakan ada unsur mukhatarah wal muqamarah. Itu yang namanya perjudian. Hadalah ya jus. Paham ya? Orang yang melakukannya mungkin untung, mungkin rugi. Kopinya diapakan? Ya enggak bakal dia minum kopi segitu banyaknya ya, Pak. Hadalah ya jus. Jadi paham ya? Itu rincian yang disebutkan oleh para ulama-ulama. Mereka menyebutkan rincian yang berikutnya, harganya dinaikkan dari harga biasa. Normal kopi satu saset harga 1.000, dikarenakan ada hadiah tadi, dinaikkan menjadi harga 1.200. Nah ini yang layak jus. Ada mengatakan itu juga tidak diperbolehkan para ulama. Naam. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ada seseorang yang jika melihat orang yang berjenggot dan tidak suka, apa ini masuk pada perbuatan membenci sunnah? Dirinci dulu ya, tidak sukanya kenapa? Apakah karena yang punya jenggot itu awut-awutan, kelihatan awut-awutan, tidak pernah disisiri, tidak pernah diminyai, baunya nggak enak, kecut, banyak. Banyak sesuatu yang kelihatan kumuh gitu, ada umbelnya, ada dan segala macam. Misal, orang tadi tidak suka dikarenakan poin-poin tadi, tidak bisa kamu katakan dia membenci sunnah. Itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang memelihara jenggot. Adalah ya jus. Dan dianjurkan dalam Islam, barakallahu fikum, memuliakan rambut yang antum punya, terutama lihyah. Antum muliakan, antum kramasi, antum minyai, antum sisir. Sehingga rapi, wangi, wahagada, barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau dia tidak suka dikarenakan jenggotnya, naam. Itu menunjukkan dia tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu pada dirinya ada sesuatu yang membahayakan. Harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana jikalau seorang ibu yang sangat menginginkan kita pulang dengan alasan agar kerja atau karena kangen, rindu, sementara kita sendiri sangat menginginkan untuk belajar, mana yang harus kita lakukan di antara keduanya? Pertanyaan antum ini sudah menunjukkan antum lagi rindu juga sama ibu. Kalau antum semangat yang tinggi dalam belajar, tidak apa katanya, antum sudah dari sendirinya dengan apa namanya alami akan memberikan penjelasan kepada sang ibu tadi. Terangkan, diyakinkan, disabar-sabari supaya bisa sedikit menunda kerinduannya begitu. Kalau antum yang sudah kena rindunya juga, akhirnya nyari-nyari jawaban yang sekiranya bisa, ya sudah pulang saja. Allahu Akbar. Yang ini Evan tergantung kondisi. Yang pertama kondisi ibu. Kalau sang ibu tadi betul-betul memang tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mengurusinya, dan tidak bisa mandiri, hanya antum satu-satunya anak yang harus mengurusnya, mengurus dia, maka antum harus pulang. Urusi orang tua antum, belajar tempat yang terdekat dengan rumahnya antum. Yang kedua terkait dengan ilmu yang antum pelajari. Kalau ilmu yang antum pelajari ilmu yang fardu ain, maka antum harus mendahulukan ilmu yang fardu ain. Tapi kalau ilmu yang antum pelajari ilmu yang fardu kifayah, maka mendahulukan ibu para keluarga. Wadah ya? Sehingga jangan menggunakan perasaan. Ibu ada mandiri, ada ayah, ada kakak, ada adik, ada saudara yang lainnya, tidak ada masalah. Begitu. Kangen, pas kangen sama kamu. Kamu siapa-siapa hari? Nah, bu, insya Allah, sebentar lagi liburan. Nah, ibu bisa melepaskan kangen saya kalau sudah ketemu lagi, insya Allah. Udah ibunya mau sekarang, ini. Sabar, bu. Alhamdulillah sudah bisa telepon, bisa dengar suara saya, gitu kan, bu ya. Ya itu harus terus kamu jelaskan gitu. Nah, sabar bu, tenang aja, tenang gitu. Wah kata ya. Untuk kalau antumnya yang sudah kepengen pulang, nah itu jadi alasan. Ustaz, ibu saya kangen sama saya Ustaz, rindu berat sama saya, harus sekarang saya pulang. Kalau enggak nanti gimana ibu saya Ustaz? Jadi saya harus pulang. Kamunya yang kepengen pulang bukan ibunya antum. Itu alasan kamu saja. Nah ya. Ya, dibiasakan seperti itu. Sungguh-sungguh dalam belajar. Tanya Pak Ikhwan. Terkait dengan memotong jenggot tidak boleh. Apakah boleh memotong jenggot bila kepanjangan atau melebihi segi ngapun? Nah ya Jus. Lafaz hadisnya sangat jelas tidak diperbolehkan atau diperintahkan untuk memanjangkan jenggot dan diminta untuk menyisi kaum musyrikin. Riwayat yang menyebutkan memotong yang melebihi genggaman itu dhaif. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sanadnya ada rawi yang bernama Salim Ibnu Muqaffi' majhulul hal. Barakallahu fikum. Kalaupun itu sahih, itu adalah ijtihad pribadi Ibnu Umar. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah boleh mengambil ilmu alat bahasa Arab, bahasa Indonesia dari ahli bid'ah? Tidak boleh. Jangankan mengambil ilmu, kamu duduk di depan ahlul bid'ah bermajlis dengan dia, haram hukumnya. Semata-mata duduk di depan dia, majlis sama dia, haram hukumnya. Apalagi disertai dengan talakil ilm, lebih haram lagi hukumnya. Apa tuh mikirah kemudian mereka tidak akan menyusupkan pemahamannya dengan ilmu lughah? Kala Az-Zamakhsyari memasukkan pemahaman i'tizalnya, pemahaman mu'tazilahnya dengan ilmu bahasa Arabnya. Dia punya tafsir namanya Al-Kasyaf, itu dia menggunakan keahlian dalam berbahasa Arab untuk menafsirkan Quran dengan pemahaman i'tizal, pemahaman mu'tazilahnya. Barakallahu fikum. Paham ya? Talaqqil ilm harus jelas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinak. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama kalian. Apa saja? Bahasa Indonesia, wala apa? IPS, sosial, apalagi ilmu alam. Apapun yang namanya ilmu, tidak diperbolehkan talakil ilm dari ashabul ahwa'i wal bidah. Semata-mata duduk majlis terlarang, apalagi lebih daripada itu. Larangannya macam-macam, duduk majlis dilarang, mendengarkan ucapan dia dilarang, apalagi talaqqi ilmu, menimba ilmu dari dia dilarang, memuji dia juga dilarang, menyanjung dia juga dilarang. Nah gitu ya, kamu ketemu dia, Ustaz, nah, itu sudah pujian, la yajuz, sana ala ahli bidah. Kamu ketemu dia, assalamualaikum, la yajuz, mengucapkan salam kepada ahli bidah, ini semuanya la yajuz. Terlalu banyak pelanggaran syar'inya ya kan. Dabihu. Sebagian pihak menyatakan kalau pelajaran agama tidak boleh, tapi kalau perkara-perkara semacam itu tidak ada masalah. Masa tidak boleh belajar kitab nikah, kitab nikah dari ahlul bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, semata-mata majlis hukumnya haram, apalagi lebih daripada itu. Fahami ya ikhwan ya, fahami baik-baik barakallahu. Tafadhal, al-madhan yu'adzin. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang kafir yang mati, kemudian dikatakan dia masuk ke dalam neraka? Baik, ikhwan. Secara hukum umum, orang-orang kafir tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Begitu pula barakallahu fikum, orang yang mata kafira, orang yang jelas-jelas mati kafir, tempatnya di neraka. Barakallahu fikum. Gitu ya, di neraka, jelas-jelas di neraka. Pada hadis yang telah lewat disebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak bicara Rasulullah alaihi wasallam, padahal beliau telah wafat. Sepengetahuan kami bahwasanya orang yang telah wafat tidak mampu lagi mendengarkan ucapan dari masih hidup. Bagaimana cara mengkompromikannya? Tidak perlu dikompromikan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengajak bicara Rasul. Abu Bakar hanya menjelaskan sesuatu tentang Rasul alaihi wasallam. Paham ya? Ketika mencium keningnya belum mengatakan wallahi la yajma'allahu fikal mautatain. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan pada kamu dua kematian. Kan gitu ya? Itu ngomong sendiri, bukan ngajak bicara sama Rasul. Menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lanjut? Lanjut. Sudah, jangan tambahin lagi. Ambil. Bagaimana kita membantah perkataan sesungguhnya permusuhan antara ustadz-ustadz salafi dan sururi itu hanya karena perbedaan pendapat saja, masalah dana, bukan perkara akidah. Jadi kita boleh menuntut ilmu kepada ustadz-ustadz salafi atau sururi. Allahul musta'an. Itu namanya dia tidak faham apa itu sururi. Sururia itu barakallahu fikum merupakan firqatun dhalalah, sekte yang sesat. Sebagaimana kelompok Ikhwanul Muslimin, sebagaimana jamaah tabligh, sebagaimana Hizbut Tahrir, sebagaimana yang lain. Kalau bahasanya sebagian masyayikh, termasuk 72 sekte yang disebutkan dalam hadis yang diancam dengan neraka. Paham ya? Sururia barakallahu fikum. Di antara pemahamannya ialah al-muwazanah. Dalam sikapi ahlul bid'ah, mereka menerapkan prinsip muwazanah. Harus seimbang, harus insaf, harus adil. Artinya ketika kita membicarakan ahlul bid'ah, tidak boleh kata mereka hanya menyebutkan kejelekan saja. Setelah kita menerangkan, misal Sayyid Qutb, seseorang yang mencela sahabat, mencela Utsman bin Affan, mencela Amr bin As, seseorang yang punya pendapat wahdatul wujud, misalkan manunggaling kawula Gusti, mengatakan Al-Qur'an dalam makhluk dan semisalnya, tapi dia itu orang yang sastrawan, dia pejuang Islam, harus begitu. Kalau enggak begitu namanya kezaliman, kata mereka. Hadza barakallahu fikum manhajun jadid, manhaj baru, muhdats, bid'ah yang tidak dikenal di kalangan salafun saleh dan perlu dimunculkan oleh tokoh-tokoh sururiin semacam Salman al-Auda, Ahmad al-Soyan, Safal Hawali, Ayat al-Qarni dan semisalnya dari tokoh-tokoh sururi yang ada. Dan itu barakallahu fikum merobohkan semua nas-nas Al-Qur'an, semua nas-nas hadis yang menjelaskan tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Meruntuhkan prinsip al-bara'ah sekaligus mengayomi dan memuliakan ahlul bid'ah. Wadah itu perkara akidah, itu bukan perkara dana, perkara akidah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dan mereka tidak riba ketika dibalik. Sayyid Qutb itu seseorang sastrawan, pergerakan, seorang tokoh dan segala macamnya, tapi dia itu punya prinsip manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, tapi dia mengatakan Quran itu makhluk, tapi dia mencela sahabat, tapi dia begini. Enggak setuju mereka. Loh kenapa? Kalau demikian caranya, hancur Sayyid Qutbnya. Kebaikannya hilang. Maunya mereka kejelekan dulu terus dibungkus dengan kebaikan. Tadi paham ya? Itu perkara akidah, bukan perkara dana, barakallahu fikum. Dari prinsip muazana itulah as-sururiyah memiliki sikap tasahul, bermudah-mudah di dalam bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Akhirnya mereka satu, ini antara imbasnya, mengambil dana dari yayasan hizbiyah, semacam Darul Bir, semacam Al-Haramain, semacam Ihyauturat Kuwaitiyah, Ihyauturat, kalau di Indonesia ini semacam Sofwah, semacam Daul Fitrah, dan segala macamnya. Itu semuanya ling-ling sururiin, Jum'iyah, Jum'iyah Hizbiyah, Barakallahu Fikum. Kalau di Yaman semacam Jum'iyatul Iman, Yayasan Dani, Jum'iyatul Islah, Jum'iyatul Hikmah, Jum'iyatul Ihsan, Jum'iyatul Taqwa. Semuanya Jum'iyat, ya Ikhwan. Semuanya Hizbiyah dikatakan oleh Masyaikh. Mereka mengambil dana labas. Kenapa? Ada sudah memiliki prinsip muazanah yang membuat mereka tasahul bermudah-mudah di dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Bukan semata-mata dana. Bukan semata-mata itu. Musyarakah da'awiyah. Bersyarikat, kongsi, kerjasama dalam cara dakwah, daurah bersama, dai sururi, dai ikhwani, dai salafi, kalau mereka salafi itu biasa demikian, pengiriman dai-dai ke tempat-tempat taklim mereka, ke masjid yang mereka bangun, itu kewajiban dikirim dai sana, dikirim buku-buku majalah-majalah mereka, majalah Muntada Islami, majalah Al-Furqan dari Kuwait, dan semisalnya majalah Sunnah dari Birmingham, Inggris. Itu mesti demikian. Barakallahu fiik. Sehingga bukan perkara semata-mata dana, tapi lebih daripada itu, barakallahu fiik. Tadi pahami? Setelah masalah muazanah, semuanya berkutat kepada pembahasan ahlul bid'ah. Yang terakhir yang mereka munculkan ialah prinsip isqatul hajr, menggugurkan prinsip hajrul mubtadi, memboikot ahlul bid'ah. Tidak ada zaman sekarang ini. Tujuannya apa? Untuk mengayomi ahlul bid'ah, memuluskan rencana mereka atau agenda mereka atau makar mereka jalan bareng dengan ahlul bid'ah. Semuanya terkait dengan ahlul bid'ah ya. Perkara prinsip bukan perkara dana. Dan yang paling terlihat dari mereka barakallahu fikum ialah mereka sangat-sangat membenci para ulama, membenci para masyayikh, membenci para dai-dai salafiyin yang membongkar pemahaman mereka. Bughdhum li ulama'is sunnah, mereka benci kepada ulama'us sunnah. Bughdhum li du'atis sunnah, mereka benci kepada dai-dai sunnah. Itu ciri-ciri sururiyah, barakallahu fikum. Semuanya perkara prinsip, bukan perkara dana. Bukan perkara dana. Kalau seandainya semata-mata dana, barakallahu fikum, enggak kayak begitu mereka itu. Kalau semata-mata tapi ada penyimpangan di balik dana. Ada penyimpangan di balik dana, barakallahu fikum. Kalau mereka mau jujur, terang-terangan mereka menyampaikan apa yang ada pada mereka dengan sejujurnya, kami demikian, dijelaskan di tengah-tengah umat, lari umat dari mereka. Kenapa? Kelihatan borok-boroknya, barakallahu fikum. Paham ya? Jika ya mereka dalam mereka membela apa yang ada mereka untuk melanggengkan yang ada pada mereka, ya banyak syubhat yang dikeluarkan, barakallahu fikum. Sekali lagi, pernyataan yang mengatakan boleh mengambil ilmu dari ustaz salafi dan sururi, ada qaulun batil, menyelisih prinsip ahlus sunnah, prinsip salaf. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzur wa amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini merupakan kaidah azimah jiddan, kaidah besar ahlu sunnah dalam bab talaqqil ilm, menimba ilmu agama Allah, yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah, adiknya Syekh Muhammad bin Umar Bazimul, mensyarah ucapan ini dengan syarah panjang. Setebal ini ya, Ikhwan. Walhamdulillah saya sudah dapat bukunya. Kalau sebelumnya baru membaca, enggak punya bukunya, sekarang sudah punya bukunya. Walhamdulillah. Fotokopi. Lumayan. Hadza muhim. Di zaman sekarang ini prinsip ini dikaburkan ya ikhwan. Dikaburkan oleh dai-dai sururi. Mereka semacam itu doktrinnya itu. Enggak apa-apa, masalah dana saja, taklim sama ustaz salafi enggak apa-apa, sunnah enggak apa-apa. Awalnya enggak apa-apa. Begitu taklim kepada mereka, doktrin yang kedua dilancarkan. Hati-hati kamu sama mereka, mereka itu mutasyadid, orangnya itu kaku, keras. Saya suka membid'ahkan orang lain, suka menghisbikan orang lain, jamaah tetap di, nah, segala macamnya ya. Nah, barakallah, hati-hati. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Juga dikaburkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai dai salafi. Tapi kecondongannya kepada sururiin. Ini merupakan perkembangan baru yang antum harus waspadai, barakallah. Jadi paham ya? Sehingga tidak benar boleh taklim kepada ustaz salafi dan ustaz sururi. Tidak bisa. Dalam bab talaqqil ilm harus menimba ilmu dari ahlus sunnah, dari salafiyin yang sahih akidahnya, sahih manhajnya, bagus akhlaknya. Jadi paham ya? Ini perkara agama. Kamu jangan jangan jadi kelinci percobaan gitu loh. Jangan ngincipi. Masa sih begitu? Cobalah saya mau taklim sama dia. Ternyata Anda menyimpang dengan tanpa sadar. Duh, masuk neraka. Allahu musta'an. Pen dhewe. Nah, barakallahu fikum. Jangan coba-coba ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah. Siapakah Arifin Badri? Apakah benar beliau adalah seorang ulama? Ulama apa? Siapa yang mengakui dia sebagai ulama? Siapa? Tidak ada yang mengakui dia sebagai ulama. Memang dia gelarnya doktor. Dr. Muhammad Arifin Badri. Paham ya? Dia dulu di Jami' Islamiyah satu kelas dengan satu sama Mahri. Dan yang satu leleting dengan beliau. Dia teruskan MA dan segala macam. Ini salah satu tokoh sururiin di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Ada Muhammad Arifin Badri. Tokoh sururiin di Indonesia ini. Dia Dr. Ali Musri. Itu yang doktor. Yang dibawanya lagi yang mau doktor. Kayak Firanda dan segala macamnya. Hadahua. Itu linknya mereka. Ini kalau bahasa kita dahulu panser-panser baru. Panser-panser muda yang yang menggantikan posisi panser-panser tua. Yang tuwek-tuwek kayak yang sebelah itu dah tuwek. Yang di Jakarta atau lagi Mabdat, di Jawas, yang di Jogja, Bunida dan segala macam. Itu panser tuwek. Ini diganti sama yang muda-muda kayak mereka-mereka ini. Para dokter-dokter, para MA, para LC-LC. Itu panser-panser muda. Semua mereka satu link ya. Mereka adalah new sururiyah. Sururiyah baru. Kalau walaupun mereka enggak mau dikatakan sebagai sururi, ya hizbiyin lah. Antum percaya? Muhammad Arifin Badri mengatakan bahwasanya baju jubah yang kamu pakai itu adatnya orang Arab. Adatnya orang Arab. Budaya Arab. Tapi tidak berani menyebut Saudi. Dia nyebut Yaman. Percaya antum? Baju jubah yang antum pakai dia katakan tasyabbuh dengan jamaah tabligh. Tasyabbuh dengan Ahmadiyah. Tasyabbuh dengan dia nyebutkan artis India Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. Nah. Hai wa ya ikhwan. Sawa. Itu yang disampaikan sama dia. Itu dia. Awalnya dia ditanya terkait dengan songkok nasional. Dikarenakan dia sekarang menggunakan songkok nasional yang hitam untuk ikhwan. Songkok nasional menggunakan baju batik, kemudian menggunakan sarung, terkadang menggunakan pantolon. Saat apakah menggunakan songkok nasional merupakan tasyabbuh dengan ahlul bid'ah? Gitu. Senyum-senyum dia, kan dia yang kesindir. Dia mengatakan, nah ini sih orang yang ya ibarat kambing lah, kepingin nabrak gunung. Jadi yang mati kambingnya bukan gunungnya, gitu kata dia. Maksudnya nabrak orang kayak saya ini kan kayak gunung. Nah, yang mati kamunya bukan sayanya gitu ya, Pak. Bukan, bukan tasyabbu. Tasyabbu itu ialah menyerupai perkara yang merupakan ciri khas mereka. Ini betul, kalam suap, enggak salah ya, Pak. Dan betul, boleh menggunakan sokoh rasional. Enggak ada masalah, dan bukan tasyabbu dengan ahlul bid'ah. Sampai sini enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika dia meneruskan ucapan dia tadi. Barakallahu fiik. Tadi itu terkait dengan baju-baju yang ada itu. Dikatakan tasyabbu dengan jamaah tabligh, tasyabbu dengan Ahmadiyah, tasyabbu dengan Amitabha Bachchan dan segala macamnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Pakaian yang paling dicintai Rasulullah alaihi salatu wasallam dikatakan tasyabbu dengan jamaah tabligh, tasyabbu dengan Ahmadiyah, tasyabbu dengan para artis India yang fasik dan fasika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tersebar di tengah-tengah mereka, di jamaah mereka ya, Pak. Masuk surga itu tidak harus ganti busana, apa? Ganti seragam rasanya. Masuk surga itu tidak harus ganti seragam. Sekarang ini kata dia, banyak orang-orang yang baru mengerti sunnah, baru ngaji dan segala macam ganti seragam. Oh, ganti seragam. Bayangan mereka kalau menggunakan pakaian orang Indonesia tidak masuk surga gitu. La haula wala quwata illa billah. Penghinaan kepada pakaian-pakaian sunnah barakallahu. Itu yang kamu katakan sebagai ulama. Itu yang dikatakan sebagai ulama. Ulama apa? Kalau ulama usu, ya mungkin ulama usu barakallahu. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang sering sampaikan ya, kan yang namanya ilmu itu mauhibah. Ilmu itu anugerah. Allah angkat seseorang dengan ilmu ini, Allah rendahkan orang lain dengan ilmu ini. Ilmu bukan dengan jabatan, gelar LC, wala MA, wala doktor, wala insinyur, doktor Andes, wala LY, lulusan Yaman atau apa gitu ya. Enggak, ilmu itu mauhibah. Anugerah dari Allah ya. Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ilmu itu yang bermanfaat untuk pelakunya yang memiliki ilmu tadi sehingga dia bisa di atas jalan yang benar. Doktor kama hadza bahlul ya akhi. Barakallahu fikum. Ya, sesuatu yang sangat-sangat diketahui batilnya oleh semua orang atau kaum muslimin. Semata-mata kita mendengarkan ucapan dia, tasyabbuh dengan jamaah tabligh, langsung kita jingkat. Enggak usah pakai ilmu, langsung kita terhenyak. Tasyabbuh dengan Ahmadiyah, tambah kaget lagi. Tahu kamu Ahmadiyah? Sekte yang dikafirkan oleh para ulama. La haula wala quwata illa billah. Sekarang ini di tengah-tengah mereka barakallahu fikum muncul fenomena baru akibat pemahaman yang semacam ini. Di tengah-tengah mereka menjadi ciri khasnya mereka, pakaiannya mereka semi-semi sirwal, sirwal lebar ya ndak, pantolon juga tidak, tengah-tengah plus baju koko. Itu khasnya mereka sekarang. Seringkalinya dengan tanpa Quran suah. Dengan tanpa Quran suah. Atau menggunakan Quran suah. Kalau memakai Quran suah ya enggak ada masalah Quran suah. Nah, lah. Dan jangan dikira di tengah-tengah mereka ada kesepakatan dalam bab ini lah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka semua juga demikian saling kontradiksi. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Di antara yang enggak mau yang sebelah kita ini. Sudah kita nanya kan. Atau pasti kan tidak pernah beliau menggunakan lagi semi-semi pantolon dengan baju koko. Itu zaman awal dulu beliau merintis di sini pakai seperti itu. Begitu sudah mulai ngerti, tidak pernah kayak gitu lagi. Ini termasuk orang yang enggak sepakat ini sudah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Paham ya, antum ya? Antum kalau antum keluar ngerti. Oh, itu santri sini ngerti. Oh, itu santri sana. Paham? Dari mana? Dari pakaiannya. Gitu ya. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ifhamu hadza. Kita berbicara demikian bukan karena kita punya masalah pribadi dengan tidak pernah ada hubungan sama dia, tidak pernah punya utang sama dia, tidak pernah apa segala macam sama dia, tapi masalahnya masalah prinsip. Sekali lagi tidak bisa dikatakan boleh taklim sama Ustaz Salafi dan Ustaz Sururi. Tidak bisa. Tidak bisa barakallahu. Wallahu ta'ala ala bisawab. Wa hadza kafi. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.